ini sina cari kam ia ia reliwa reliwa sagri tarang gai ete ini sina cari kam ia ia reliwa reliwa Yeah.